kata Nusa. Setia sepanjang masa, Kesuma Medan Laga. Bertempur menjambung jiwa, menepati sumpah satria. Tak gentar tantangan senjata, putra yudawan untuk pramuka. Mengawal kesamaan dan Nusa, setia sepanjang masa, Kesuma Medan Laga. Bertempur menyambung jiwa, menempati sumpah satria. Tak gentar tantangan senjata, putra yudawan untuk pramuka.